منه من ظلم في الشارع وركب سبورتار هو الجمال حمل الأمور والمرسلين وأتبعهم بإحسان بإنصار للمؤمنين وقال الله تعالى أولئك الذين يسألون عنك يبتغون إلى ربهم من الوسيلة أيهم أغلبون ويأتون رحمك ويخاف عذابك إن عذاب ربك كان محظورا. Kita dicintai Rasulullah, kita juga dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.

gulaika orang sudah gulaika rasulullah. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tempatnya adalah di surga. Maka tadi dengan Allah ini dengan Nabi dia berdengar bersama dengan orang-orang, dengan para anbiya wa siddiqin wa syuhada dan orang-orang yang syahid dan orang-orang yang saleh, dan demikian itu dengan tempat yang paling baik. Jadi mudah-mudahan dengan menghadiri maulid, terutama nanti maulid yang akan kita hadiri pada hari Kamis, insyaallah akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa ikuti segala ajarannya, segala ajaran sunnah-sunnahnya, tambahkan dengan sebaik-baik menurut kehidupan kita sehingga selamat hidup kita dari dunia sampai akhirat. Hadirin dan hadirat pada pagi hari ini kita membahas hal yang berkenaan dengan ar-raja, yaitu pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Yang dijelaskan wa min al munjiat ar-raja fillahi wal khawfu min Allah, dan termasuk daripada perkara-perkara yang menyelamatkan adalah berharap kepada Allah dan takut kepada Allah. Ar-raja wal khawf min al maqamat syari'ah, rasa cemas atau rasa takut, rasa harap dan takut ini adalah termasuk daripada satu kedudukan yang mulia. Apa mati syarifah wakat wakat Allah hubi ma ambiya ahmu wa yusami wa hatwa ahmu kirisan min suarihil mu'minin. Allah Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan hamba-hambanya yang memiliki sifat raja dan khalif ini adalah para mursalin, para rasul, kemudian para nabi, para mursalin, kemudian dan penanggung para pengikutnya, yaitu orang-orang yang soleh, yang mukmin. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, ulaika alladzina yalquna yabtaguna ila rabbihim mil wasila ayyuhum abrahu wa yaduna mahnata wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahdura. Mereka itu adalah orang-orang itu seluruh mereka mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di antara mereka yang mana di antara mereka yang paling dekat kedudukannya. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan mereka takut akan azab Allah. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu amatlah pedih. Inna azab Allah dikatakan sama Allah sangat menakutkan. Jadi azab Allah itu sangat menakutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha pengasih, yang penyayang kepada hambanya. Tapi dikatakan Allah juga maha pedih, maha keras siksaannya. Jadi seperti tadi jelaskan bahwa sifat mengharap dan sifat takut itu adalah merupakan sifat yang diwariskan oleh para manusia dan Rasulim. Dan biasanya untuk sifat takut ini, untuk takut ini ditekankan untuk orang-orang yang muda, karena orang-orang yang lebih muda itu adalah memiliki waktu yang utama untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan roja itu adalah pengharapan, meskipun kita muda atau orang tersebut masih muda, tapi tetap kita mengharapkan. Tapi lebih untuk takut ini, kenapa rasa takut ini adalah diutamakan untuk biasanya tahun sekarang yang lebih mudah. Karena nanti kita menerapkan, karena kita memanfaatkan hal yang lima sebelum datang di yang lima. Di lima hal sebelum datang juga lima hal yang lainnya. Yaitu syedera-bera, kubilah hormi, mudah kamu sebelum datangnya tubuh kamu. Kemudian sehat kamu sebelum datangnya sakit kamu. Kemudian masa luang kekayaan kamu atau masa kaya kamu sebelum miskin kamu. Kemudian lagi kalau masa tenggang kamu, waktu senang kamu sebelum akhirnya waktu sibuk kamu dan kehidupan kamu sebelum mati kamu. Jadi itu adalah merupakan satu kesempatan luar biasa yang diberikan kepada kita untuk selalu meningkatkan segala perintah segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antaranya adalah orang yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama, para ahli ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka adalah orang-orang yang sebenarnya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan benar-benar semua yang ada di sini ulama semuanya, ya, Jadi kalau orang ini kecuali mereka punya mereka punya ini untuk banyak baru berani bicara. Ini mau bertanya ini, masya Allah. Kami yang sudah datang. Tapi kita di sini merasakan bagaimana dia yang mau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pasti akan mencinta kepada Rasulullah. Kita tidak mencinta kepada Rasulullah. Ketika akan mencinta dari penolongnya, dengan semuanya dia hadir dia harapkan dia menjadi kendaraan dan di masyarakat kami jadi dia dapat sebesar kami nah berani kalau berani kesalahan kami hasil hasil pertahanan nah berani kita akan menggunakan kita harus kami tak akan kita mengajarnya kalau mau kita dengan sebarang ngomong anda. Ya, anda tahu, anda saya katakan ketika, kapan saya guru, bicara ketika, boleh, bawa saya. Gimana saya mau baik anda? Di zaman sudah masuk Allah. Akhirnya, ada keadaan, jangan saya yang berpengaruh, jika ada sunnah wa jamaah, yang dia tahu kawasan, dan Rasulullah sendiri menawarkan, pertama sunnah kepada saya paling mulia, saya sangat adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya itu insya Allah. Dan dalam kesempatan ini saya ingin perkenalkan sebagai teman yaitu Bapak Tarmizan. Bapak Tarmizan itu ada di Tarmizan. Ini dia Bapak Tarmizan sebagai teman dari perusahaan yang di Partai Demokrat ya. Oke, Pakistan, ya. Betul benar saatnya sudah Insya Allah harus kita perbanyak orang Islam yang ada di negara boleh disampaikan benar jadi suara kita itu berkumandang amin dalam petani itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah akan kita lanjutkan mungkin kita mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh guru-guru karena saya minta hormat, saya minta hormat pada Habib Ali bin Idrus Al-Abbas pada Habib Ali waktu itu.